ngerti dek, ku emang wis bosen. Padahal aku wonge setia, aku mung di dadek ke pelarian ya. Wow wow bubar. Masalah ora wis wis dek, jo mikir no awa etewe. Senajan ngono ora bakal ku lali lali. Aku terus no koe rasa ditako, wis dilakoni ora sah dikongkon. Kowe malah ngono dek, opo iki jenenge takdir? Awak panas hatiku gosok. Duh, loro untuk ku mikir no awakmu, kepingin mengira ono kabarmu. Opo kowe lagi ora ono pulso? Oh yeah. Ya, awakku wis koyo wong ora normal. Kowe ngomong marang aku santai yo mas, yen aku salah ku njaluk pangapuro. Dek Lastri yo jodoh mengono to dek ambek kulo. Kowe cedak mbek lanang liya kura rido. Kowe ninggal no aku opo kowe teko. Dek Lastri yo jodoh moto dewa ngaku wese tresno. Awakku mau dewe anurip nang dunyo. Wesuwe ora ketemu pengen cerito. Sajujuri ora relo aku ora trimo. Kowe metu karo kebocah tukang ngoncen nembe tadi bos. Meh nganti kapan ngapusi awakku mendino. Lu mau Purwokerto carito, jebel kowe ambek wadon liyo. Dek Lastri yo jodoh mengono to te ambek kulo. Kowe cedak mbek lanang liyo kura rido. Kowe ninggal no aku opo kowe teko. Dek Lastri yo jodoh mengono to te wong aku wese tresno. Awakku mu dewe anurip nang dunyo. Wesuwe ora ketemu pengen cerito. Lungo-lungo mbek wong liya Tegal, Brebes, Purwokerto, Semarang lan Surabaya, Jogja ning Malioboro. Bahagia kan kowe senajan aku utang bang. Tagihan nganti numpuk dikejar-kejar wong bang. Kowe ninggal no aku pas lagi sayang-sayange. Buka-buka-buka Instagram foto DM mbek kowe. Awakku mau pisah dek aku yo kudu piye. Tolong jelas no dek nengen bisa lae. Mes cerito tapi ya mbek sopo. Atiku yo loro rapopo. Aku mau pisah tapi yo uwes lah. Senajan terus no yo uwes ikhlas wae lah. Mes cerito tapi ya mbek sopo. Atiku yo loro rapopo. Aku mau pisah tapi yo uwes lah. Senajan terus no yo uwes ikhlas wae lah. Mes cerito tapi ambek sopo. Atiku yo loro rapopo. Aku mau pisah tapi yo uwes lah. Senajan terus no